banden banden rame hana ku kira satu persatu ku hilang demi kaulah ade mutia ku tantang semua yang ku sayang ku cinta ku jaga hana pede saat lam hati han ku takut dijaruh hati ikan digule di poh mate demu dia engkau lah kamulah harapan boh hati tip sabe rela abang bau binung babute ku pesare sona mandum ku gunting kalau ada yang saing hana ku pike bayi tam kleng belum banden bande sebenarnya abang sungguh.